Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa yang tersisa dari pembahasan aziz, masyhur, tayyib, tersisa dari pembahasan masyhur setelah klasifikasi yang disampaikan oleh Syekh wal masyhur taqulam anayain mustahwa bainan nas mustalha ala tasmiyatihi mustuliha ala tasmiyatihi masyhuran tayyib, yani masyhur bainan nas dan masyhur pada istilah. Kemudian mashtahara bainan nas ala nau'ain. Ini sudah? Ya. Sudah ini? Sampai di mana? Ya, ini contoh, penyebutan contoh-contoh ya. Wa mashtahara min al-ahadith 'indahum khairul asma'i mahum min da'ubdin. Ini sudah ini. Hubbul asma' wa mithluhu hubbul watan min al-iman. Ini? Naam. Wa mithluhu, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, wa mithluhu hubbul watani min al-iman. Dan semisal dengannya hubbul watan min al-iman. Cinta negeri, hub, cinta ya, al-watan, al-watan yakni negeri, cinta ya negeri min al-iman merupakan bagian dari keimanan. Wa huwa masyhurun 'inda al-'ammah, dan itu terkenal di kalangan orang-orang umum. 'Ala annahu haditsun sahihun, sebagai satu hadits sahih, itu yang masyhur di kalangan awamun nas, bahwa itu hadits sahih. Padahal kata Syekh, wa huwa hadithun maudhu'un makdzubun. Ya, padahal itu adalah hadith yang maudhu', palsu, makdzub, dusta. Bahkan dari segi ini, dari segi riwayat, maudhu', makdzub. Bahkan kata Syekh, dari segi makna, balil ma'na aidan ghairu sahih. Bahkan dari segi makna juga tidak benar. Faedah ini, faedah dari Syekh ini. Diingat ini faedah ini. Dari segi dikritik dari segi makna. Nah, pernyataan ini hubbul watan minal iman, cinta negara, cinta negeri merupakan bagian keimanan. Dari sisi mana salahnya kata Syekh, bal hubbul watani minat ta'assub. Bahkan cinta ya negara merupakan ta'assub, merupakan fanatisme ya, fanatik negara. Nah ini adalah fanatisme yang tidak benar. Jadi yang benar apa? Bukan masalah negara, bukan masalah negara kita, negeri kita. Masalahnya apa? Segala-galanya bagi kita apa? Islam. Nah, Islam. Tayyib. Bahkan kalau arahnya, arahnya ini ke apa yang diistilahkan dengan aliran qaumiyah, al-qaumiyah. Ya. Yang ini di sana di Arab itu pernah muncul aliran al-qaumiyah. Dan Ibn Baz rahimahullah mentahdir juga ulama yang lainnya. Dan itu adalah kemurtadan. Yakni arahnya sama dengan ilmaniyah, sekularisme. Yaitu yang mau dibanggakan, yang kita banggakan kaum kita. Jadi kita harus bangga dengan kaum kita. Bangga dengan kaum kita sebagai Arab. Gitu misalnya. Jadi kalau misalkan Indonesia, bangga sebagai orang Indonesia. Jadi jangan banggakan diri sebagai Muslim ya. Bukan itu yang dibanggakan, tapi yang dibanggakan adalah suku kita, kabilah kita, kaum kita, bangsa kita, itu yang ditonjolkan. Itu lebih membanggakan dan itu yang ditonjolkan daripada keislaman. Arah-arahnya ingin menjauhkan Islam dari publik, dari masyarakat. Nah, dan sebagian orang juga menerjemahkan Al-Qaumiyah itu dengan nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme yang ditonjolkan, jadi kita bangga sebagai orang Indonesia, bangsa Indonesia, bukan bangga sebagai kaum muslimin. Itu. Nah, ini kan kemurtadan, menjauhkan, jadi merendahkan Islam. Kebangsaannya yang ditonjolkan dan itu yang dibanggakan, ya, fanatisme. Ini hati-hati yang seperti ini, ya. Sekarang itu banyak aliran-aliran yang bahkan sampai pada tingkatan riddah. Allah musta'an. Sehingga ya muncul istilah seperti ini, ya, yang penting satu bangsa, ya, sebangsa saling mencintai, ya, meskipun dia kafir, dia Kristen, ini yang penting dia satu bangsa dengan kita. Nah, ini. Jadi sudah tidak ada prinsip al-wala wal-bara, sudah tidak ada bara'ah terhadap kekufuran. Padahal kan akidah kita di antara syarat la ilaha illallah harus punya prinsip berlepas diri dari orang kafir, harus benci orang-orang kafir. Ya. Dan bukan berarti dan ini sering dijelaskan dalam prinsip Ahlussunnah Jamaah, bukan berarti radikalisme, bukan berarti kita kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mendolimi orang-orang kafir yang ada di sekitar kita. Enggak, kita tidak boleh dilarang, tidak boleh mendolimi mereka, orang-orang Kristen dan yang ada di sekeliling kita. Kita tidak boleh dolimi dalam hal hartanya, ya, tidak boleh dolimi dalam hal yang lain, apalagi darahnya. Enggak, tidak boleh ditipu dalam perdagangan, enggak boleh, dilarang oleh Nabi SAW. Tapi bukan berarti kita saling mencintai karena satu bangsa. Nah, begitu, ya. Bukan juga berarti saling mengganggu dan saling mendolimi, enggak. Nah, baik. Ini tambih. Wa mithlu hadithu yaumu sawmikum yaumu nahrikum. Semisalnya itu hadith yaumu sawmikum, hari puasa kalian adalah hari penyembelian kalian. Nah, wa huwa masyhurun 'inda al-'ammah. Dan ini masyhur di kalangan orang awam, 'ala annahu haditsun sahih, sebagai hadits sahih, bahwa itu hadits sahih, wa huwa la asla lahu. Padahal itu tidak ada asal usulnya, tidak ada sanadnya, sumbernya enggak jelas dari mana. Baik. Wa mithluhu ma yuqal, dan ma'ruf yaum an-nahr, hari penyembelihan. Hah? Boleh berpuasa di hari penyembelihan yaum an-nahr. Tanggal berapa itu? 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Hah? Iya. Haram berpuasa. Apa maksudnya ini pernyataan? Dan ini maksudnya bukan dari Nabi. La aslalahu, ini tidak ada seharusnya. Entah dari mana sumbernya. Siapa yang buat ini pernyataan? Enggak jelas. Nah, tapi di kalangan orang umum masyhur. Nah, itu. Wa mithlu ma yaqulu rabi'atu rajabin ghirratu ramadana fiha tanharun. Rabi'atu rajab, hari keempat bulan Rajab, ghirratu ramadhan, itu kedudukannya adalah awal Ramadan. Fiha tanharun, nanti dijelaskan maknanya oleh Syekh, ya. Fiha tanharun, di hari itu kalian melakukan penyembelian kurban. Nah, wa huwa hadithun munammaq, dan dia adalah hadith yang dipoles, hadith yang munammaq, yakni dipoles. Coba lihat polesannya, Rabi'atu Rajab, Ghirratu Ramadan. Kok bisa bulan Rajab jadi Ramadan? Kif? Nah, kemudian itu adalah hari Nahr, yang bilang kurban. Nah, coba. La asla lahu, kata Syekh. Tidak ada asal-usulnya. Wa ya'ni, dan makna, ya'ni makna hadith ini, annal yawmar rabi'ah li Rajab, sesungguhnya hari keempat dari bulan Rajab, huwal yawmul awwalu li Ramadan. Itu makna hadith. Munammak ini, dipoles ini hadith. Di, tayyib, dikemas gitu. Diperindah. Ya. Rabi'at Rajab, artinya hari keempat bulan Rajab. Ghirratu Ramadan, artinya hari pertama bulan Ramadan. Kifada. Bersama dengan itu, wahuwal yawmul ashiru lidil hijjah. Dan itu juga hari ke-10 bulan Dhul Hijjah, karena yawmul nahr. Fiha tanharun. Di hari itu kalian menyembelih hewan kurban. Jadi berarti hari ke-10, yakni tanggal 10 Dhul Hijjah. Idul Adha. Kifada. Bagaimana bisa itu? Nah, jadi ini ingin mengangkat, meninggikan tanggal 4 bulan Rajab. Nah, wa huwa batilun ghairu sahih. Dan itu batil, tidak benar, kata Syekh. Naam. Wa an-naw'u tsani. Jenis yang kedua, huwal masyhuru 'indal ulama. Itulah yang masyhur di kalangan ulama. Tayyib, an-naw'u tsani huwal masyhuru 'indal ulama. Tadi al-masyhuru 'indal 'ammah. Ya. Ini al-mashhur 'inda al-ulama, yang masyhur di kalangan ulama. Fa hadha yahtajju bihi ba'dul ulama. Yahtajju bihi ba'dul ulama'i. Ini berhujjah dengannya sebagian ulama. Wa in lam yakun lahu isnadun. Meskipun tidak memiliki sanad. Wa yaqul, dan dia mengatakan, لِأَنَّ اشْتِهَارَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, karena sesungguhnya kemasyhurannya di sisi ahlul ilm. Coba, dia beralasan لِأَنَّ اشْتِهَارَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, ini tidak ada sanadnya lah. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِسْنَاد, tapi dijadikan hujjah karena masyhur di kalangan ulama. Alasannya لِأَنَّ اشْتِهَارَهُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ, karena kemasyhuran hadith itu di sisi ahlul ilm, wa qabulahum iyyahu, dan penerimaan mereka menerima hadis itu, wa akhdhahum bihi, dan mereka mengambil hadis itu, sikap mereka mengambil hadis itu, menerima dan mengambilnya, yadullu, menunjukkan ala anna lahu aslan, bahwa sesungguhnya hadis itu memiliki sumber. Ya, ada, ya. Ada sumbernya. Nah, wa min dhalika hadith, di antaranya adalah hadith la yuqadul walidu bil walad. La yuqadul walidu bil walad. Hadith ini dihasil disebutkan dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tirmidzi. La yuqadul walidu bil walad, maknanya yakni la yuqtalul walidu bil walad qisasan. Qisasan la yuqadul walid, artinya la yuqtalul walidu, seorang ayah tidak dihukum dengan dibunuh, bil waladi, dengan sebab dia membunuh anaknya sendiri. Qisasan, ya, sebagai hukuman kisos. Jadi artinya jika ada seorang ayah membunuh anaknya sendiri, maka tidak dikisos. Tidak dikisos. Itu makna hadis. Wa huwa masyhurun 'indal ulama. Dan hadis ini masyhur di kalangan ulama. Fa minhum man akhadha bihi. Ini hadis tadi diriwayatkan oleh Ahmad At-Tirmidzi, ya. Masyhur di kalangan ulama. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهِ, من العلماء, منهم, ada yang mengambil hadith ini, dan berhujjah dengannya waqal dan membangun hukum, memetik hukum darinya. Waqal, dan dia mengatakan li anna ishtiharahu 'inda al-ulama'i, karena sesungguhnya kemasyhurannya di sisi ulama, wa tadawulahum iyyahu, dan ya, dinukil, terjadinya penukilan di antara mereka. Hadis ini yakni saling menukil di antara ulama, yakni beredar di kalangan ulama. Hadis ini dipakai oleh mereka, digunakan oleh mereka, dibahas, dijadikan sebagai dasar hukum oleh mereka. Wastidlalahum bihi, dan pendalilan mereka berdalil dengan hadis ini, yadullu ala anna lahu aslan, menunjukkan bahwa sesungguhnya hadis ini ada sumbernya. Yani ada sumbernya dari Nabi SAW, maksudnya begitu. Ini bersumber dari Nabi SAW, bisa dijadikan sebagai hujjah. Wa minal ulama'i man lam ya'tabir bihadha, dan di kalangan ulama ada yang tidak memperhitungkan ini. Yani lam ya'tabir bihadha, hadha isyarat kepada ishtihar al-hadith 'inda al-ulama. Di antara ulama ada yang tidak memperhitungkan kemasyhuran hadis di kalangan ulama, itu tidak dianggap oleh mereka. Artinya kemasyhuran suatu hadis di kalangan ulama tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk berdalil dengan hadis itu. Bagaimanapun juga harus diperiksa dari segi ya kebenaran riwayat itu, thubut al-hadis. Yakni harus diroyah. Nah, harus diroyah, harus belajar. Kita sudah lewat di awal kitab ya, bahwa ilmu mustalah terbagi menjadi ilmu riwayah dan ilmu diroyah. Diroyah ini mempelajari kesahihan sanad dan matan. Jadi adapun semata itu masyhur di kalangan ulama enggak bisa dijadikan sebagai dasar, tetap harus ada diroyah, dipelajari kebenaran riwayat itu dan kebenaran matannya. Wa minhum man fassala, di antara ulama ada yang mentafsil, merinci, waqal, dan mengatakan in lam yukhalif zahiran nassi fahuwa makbul, apabila hadis itu tidak menyelisihi lahiriah nas maka itu diterima. Apabila tidak menyelisihi lahiriah makna nas, yakni zahir an-nas artinya lahiriah makna yang tampak, yakni ketika nas itu dibaca, dipelajari, makna yang pertama kali muncul, yang paling tampak, itu maksudnya lahiriah nas. Nah, jadi jika tidak menyelisihi lahiriah makna suatu nas, fahuwa makbul, maka itu diterima. Artinya jika menyelisihi lahiriah suatu nas, maka tidak bisa diterima. Amma in khalafa zahiran nas, adapun jika menyelisihi lahiriah makna suatu nas, nas itu bisa ayat, bisa hadis, fahuwa mardud, maka itu tertolak. Wa hadza aqrabul aqwali tsalatsati, dan inilah yang paling dekat dari tiga pendapat yang ada. Wa huwa, yaitu anna mashtahara bainal ulama'i, bahwa satu hadis yang terkenal ya, beredar masyhur di tengah-tengah ulama, di antara ulama, yundharu fihi ya, dibahas, yundharu fi, yakni diperiksa, dibahas ya dari segi maknanya. Fa in lam yukhalif nassan fa huwa maqbul, apabila tidak menyelisihi nas dari segi lahiriah makna nas itu, dia tidak menyelisihinya, fa huwa maqbul, maka diterima. Wa in khalafa nassan fa laysa bi maqbul, apabila menyelisihi nas lahiriah makna nas itu, maka tidak bisa diterima. Masalan, kembali lagi ke contoh tadi, hadis yang masyhur di kalangan ulama, la yuqadil walidu bil walad. Misalkan la yuqadil walidu bil walad, menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, mukhalifun li zahirin nas, ini menyelisihi lahiriah nas. Ya. Sebagian ulama tadi sudah dikatakan, di antara ulama ada yang mengambil hadis sehingga mengatakan seorang ayah jika membunuh anaknya sendiri dia tidak dikisos. Ya, dia tidak dikisos. Kenapa? Kenapa? Nah, di sana juga ada hadis lain yang sahih yang bunyinya anta wa maluk li abik, anta wa maluk li abik, kamu dan hartamu milik ayahmu. Ini menunjukkan kedekatan seorang ayah dengan anaknya. Jadi seorang anak itu adalah milik ayahnya, hartanya pun milik ayahnya. Ya. Sehingga seorang anak itu seorang ayah bebas mengambil harta anaknya meskipun tidak minta izin. Karena anaknya dan hartanya adalah miliknya. Jika memang dia butuh dan tanpa memudaratkan anaknya, ya, bisa langsung ambil tanpa izin, enggak masalah, itu memang miliknya dia. Artinya memang yang namanya ayah dengan anak itu dia sangat sayang. Jadi jika ada yang mengganggu anaknya, dia akan terdepan membelanya. Ma, terkadang sampai ya dia rela mati untuk membela, menyelamatkan anaknya, kan begitu. Itu yang dipandang oleh ulama. Sehingga maksudnya begini. Maksudnya kata ulama, jika ada seorang ayah membunuh anaknya, itu tidak mungkin, artinya sulit untuk dipastikan bahwa dia sengaja membunuhnya. Kan dalam pembunuhan itu ada macam-macam. Ya, ada qatlul amd, ada pembunuhan secara sengaja, ada namanya qatlul khata', pembunuhan yang terjadi secara tersalah, yakni tidak sengaja, tidak ada maksud membunuh tapi qadarullah kok mati gitu. Jadi ulama menepis sisi itu bahwa sulit dipercaya kalau ada ayah yang benar-benar membunuh anaknya sendiri secara sengaja. Jadi itu mesti ada sesuatu kesalahan terjadi tanpa sengaja gitu. Makanya sampai Imam Malik mengatakan, ya, nanti dikisos kalau dia memang benar-benar dipastikan bermaksud membunuh anaknya. Kalau dia ambil anaknya, kemudian dia baringkan, kemudian dia sembelih, kira-kira masih ada kemungkinan bahwa itu tidak sengaja. Kalau dia sembelih, diikat, kemudian dibaringkan, kemudian disembelih, kan tidak ada kemungkinan tanpa sengaja, kan? Nah, itu dikisos. Nah, gitu. Jadi memang kaitannya dengan itu. Supaya antum bisa paham, oh kok dari sisi mana ini sampai seperti ini. Sampai dikatakan tidak dikisos dia. Ya, dari sisi tadi. Paham ya? Sehingga muncullah pendapat dari Imam Malik bahwa jika tertepis kemungkinan bahwa pembunuhan itu sengaja, jika tertepis kemungkinan bahwa pembunuhan itu terjadi tanpa sengaja, maka tetap dikisos. Yaitu ketika dia sembeli, kalau memang dia ikat kemudian sembeli, tidak ada lagi kemungkinan itu kesalahan tanpa sengaja, itu mesti sengaja memang. Nah, itu dikisos gitu. Ya. Ini gambaran. Ini sebenarnya ada pembahasan fikih yang panjang, ini ana berikan gambaran-gambarannya saja secara ringkas. Nah, adapun Syekh di sini menurut Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadis ini menurut beliau mukhalifun li zahirin nas. Menyelisihi lahiriah makna nas. Wa huwa qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah ta'ala, wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs, dan kami telah menetapkan atas mereka di dalamnya, ya, bahwa, dan ini hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa jiwa itu dibalas dengan jiwa, pembunuhan dikisos, jiwa dihilangkan, bayarannya jiwanya dikisos, ya, dibunuh juga dikisos. Bahkan menyisih firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla, wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian qisas pada pembunuhan. Yakni, ya, al-ayah, yakni dua ayat ini menetapkan bahwa hukum qisas itu berlaku secara umum. Makna dua ayat ini maknanya umum, yang namanya pembunuhan secara umum ada hukum qisas. Ya. Jiwa dibayar jiwa. Ha? Dan wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dan menyisihi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. An-nafs bin nafs. An-nafsi bin nafsi. Salah satunya adalah kisos, yakni darah itu ditumpahkan, dia dibunuh, dilenyapkan nyawanya dikarenakan kisos, dikarenakan dia membunuh orang. Muttafaq alaih. Artinya meskipun al-hadith, meskipun dia ayah, tapi dia membunuh anaknya, itu masuk dalam keumuman dua ayat ini dan hadith ini. Jiwa bayar jiwanya, dia jadi kisos, meskipun ayah. Begitu. Faham ya? Barakallahu fikum. Naktafi bihadha qadar jazakumullahu khairan. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta.